Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga pertemuan-pertemuan ini, ya, menjadi sarana-sarana untuk kita bisa istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang hari ini kita teruskan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana kita akan masuk di bab ke-12. Ya, bab ke-12 tentang masalah bernazar, ya, bernazar, ya. Adalah an-nadru li ghairillah, ya, minasyirki an-nadru li ghairillah, ya, termasuk bagian dari kesyirikan seandainya seseorang itu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih apa? Kelanjutan dari bab ke-11, ya, tentang tidak diperbolehkan menunaikan nadar ataupun nyembelih hewan di tempat yang dulu pernah ada berhala, ya, ataupun ada perayaan-perayaan, ya. Dalam pembahasan kemarin tentang seseorang yang bernadar untuk menyembelih di tempat tersebut, ya, ataupun di tempat daerah namanya Al-Buana, ya, di Buana. Nah, jadi bab ini masih menyambung tentang masalah nadar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nazar sendiri saya coba akan jelaskan dulu, ya, biar apa? Biar kita ada gambaran, ya, global tentang masalah nazar ini. Nazar secara bahasa sepertinya artinya adalah al-ahdwa, ya, ataupun berjanji. Ya. Ya, kalau secara istilahan yang dikatakan nazar adalah ilzamu qurbah, ya. Yaitu melazimkan, mewajibkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ghairu lazimin bi asli syar'i, yang secara syariat sebenarnya tidak wajib. Ya, jadi kita mewajibkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan kepada kita. Nah, itu adalah pengertian nazar, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Nazar ini akan terjadi seandainya ada tiga ataupun, ya, ada syarat-syarat, ya, ada dua syarat seandainya itu akan terjadi sebuah nazar. Yang pertama adalah orang yang mengucapkan nazar adalah orang Islam. Jadi yang pertama adalah Muslim. Jadi kalau ada orang tidak Muslim kok bernazar, ya tidak ada urusannya, ya tidak ada urusannya, tidak dicatat juga sebagai sebuah kebaikannya. Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berislam adalah sia-sia. Ya. Yang kedua berakal. Jadi orang bernazar itu, ya, hendaknya dia adalah orang yang berakal. Jadi kalau tidak berakal berarti, ya, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Ataupun misalkan orang yang sudah balig tetapi akalnya tidak pas, tidak sehat misalkan, ya, karena gangguan ataupun satu hal, maka ini juga tidak dihukumi. Kemudian nazar itu harus diucapkan. Nah, ini yang ketiga. Jadi bernazar itu berbeda dengan niat, ya. Ya, jadi nazar itu harus terucap. Jadi kalau orang cuma hatinya saya sudah meniatkan untuk ini, ya, maka itu belum dikatakan bernazar. Jadi nazar itu diantara syaratnya adalah terucap. Ya. Bahkan Imam Nawawi beliau mengatakan nazar itu cukup diucapkan tanpa harus diniatkan pun itu sudah cukup dianggap sebagai nazar. Nah, jadi misalkan kalau orang asal ceplos, ya, dia bernazar, itu sudah cukup, keceplosan nazar itu sudah cukup sebagai nazar. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Kemudian ini yang jadi, kalau kemarin-kemarin mungkin ada pertanyaan, kalau saya baru niatkan begini-begini, lah, maka kalau baru sekedar niatan itu belum dihukumi sebagai nazar, maka hukumnya nanti berbeda pula karena itu belum bagian dari nazar, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi orang yang bernazar. Yang kedua adalah dilihat dari al-manzur bihi, ya, ataupun yang dijadikan sebagai nazar. Maka yang pertama, nazar itu akan terjadi ataupun dilaksanakan nanti, yang pertama itu dalam masalah ketaatan. Ya, kalau nazar-nazar dalam maksiat, kemarin seperti Nabi sabdakan, tidak ada penunaian nazar dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu maksiat pada nazar, nazar pada maksiat, maka itu harus kita tinggalkan, ya. Jadi tidak boleh ditunaikan. Ya. Kemudian kemarin dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, nazar itu tidak boleh ditunaikan untuk yang apa? Untuk fima la yamliku ibnu Adam. Nazar oleh seseorang yang itu bukan hak miliknya. Nah, jadi kalau bernazar untuk sesuatu yang bukan hak miliknya, ya, hak milik itu bisa benda, ya, ataupun yang lainnya, yang intinya itu bukan hak milik kita, maka itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, nazar itu terjadi pada perkara-perkara yang bukan wajib. Ya. Kalau perkara sudah wajib, maka tidak akan terjadi nazar. Saya bernazar, nah, besok akan mulai sholat lima waktu itu. Nah, maka itu bukan nazar, karena itu hukumnya sudah wajib. Ya. Saya bernazar nanti Ramadan, pokoknya saya puasa sebulan penuh. Ya, maka itu bukan nazar. Ya, karena nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Maka kalau nazar itu dalam perkara wajib, maka itu bukan pembahasan dalam masalah nazar. Itu memang sudah wajib, jadi tidak usah dinazarkan. Ya. Nah, para ulama juga membagi, ya, dari sisi-sisi macam, ya, dari macam-macam nazar. Nazar ada dua. Yang pertama adalah nazarul lajaj. Lajaj artinya yang mutlak, kata disebutkan para ulama, nazar mutlak. Nazar mutlak ini nazar yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Ya, pokoknya dia bernazar saja. Nah, pokoknya saya ingin nanti motong kambing, ya. Saya bernazar untuk motong kambing. Tidak ada hubungannya dengan yang lain, dengan kesuksesan ataupun yang lainnya. Maka ini sudah cukup dianggap sebagai sebuah nazar. Ya, ini nazar yang sifatnya mutlak. Yang kedua, ya, ataupun yang kedua adalah nazar yang sifatnya mujazat. Ya, mujazat ini nazar yang ulangi. Jadi, yang pertama nazar lajat. Lajat tadi adalah nazar yang orang melakukan nazar itu untuk meninggalkan sesuatu. Ya, jadi saya ulang lagi. Ya, jadi nazar lajat yang pertama adalah nazar orang bernazar untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, misalkan kalau nanti saya begini, saya tidak akan melakukan ini lagi, melakukan ini. Jadi nazar yang menjadikan pelakunya tidak mau melakukan sesuatu. Ya, karena ini nanti ada dua. Yang kedua adalah nazar yang sifatnya mujazat. Mujazat adalah orang bernazar untuk melakukan sesuatu. Nah, maka dua-duanya bisa bernazar, ya. Ya, jadi untuk meninggalkan ataupun melakukan perbuatan. Nah, untuk melakukan perbuatan ini, nazar itu ada dua juga. Ya, Imam Syafi'i mengatakan yang pertama adalah nazar mubarrir, ya, ataupun disebutkan nazar spontan tadi, mutlak. Yaitu orang bernazar, ya, tanpa ada hubungannya apa-apa tadi. Jadi tahu-tahu dia nazar aja. Ya, nazar saja, dan dia menganggap itu adalah sebagai ibadah, ya, sebuah ibadah kebaikan. Maka dia tunaikan nazar tersebut. Nah, maka ini juga boleh, ya, tidak ada hubungannya apa-apa. Yang kedua adalah nazar yang sifatnya mutlak, muqayyad ataupun mu'alak. Nazar yang ini ada hubungannya, misalnya adalah terkait dengan kesuksesan, harapan, kesembuhan misalkan, ya. Jadi misalkan, ya, orang misalkan kalau saya hajatnya nanti terkabulkan, saya akan begini dan begitu, ya. Ataupun kalau saya nanti terpilih, ya, saya akan, ya, bagi-bagi ini, ya, gitu misalkan. Ya. Ataupun misalkan juga kalau nanti penyakit saya sembuh, ya, saya akan nazar umroh misalkan, ya, gitu, ya. Ya, jadi ini nazar tapi yang sifatnya muqayyad, terikat dengan sesuatu harapan. Nah, ini yang paling banyak terjadi, biasanya orang banyak melakukan ini. Nah, yang seperti ini, ya, kita juga perlu, ya, saya sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis yang ini termasuk dalam nazar yang sifatnya makruh, ya. Nabi bersabda, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat, ya, salah satu sahabat mengatakan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anin nazar. Jadi Rasul itu melarang untuk berbuat nazar ataupun melakukan nazar. Ya. Kenapa? Nabi bersabda, fa innahu la yuraddu an syai'a ataupun an syai'a. Ya, jadi karena nazar itu tidak bisa menolak sesuatu sedikit pun. Dalam artian kalau orang itu bernazar itu tidak akan merubah takdirnya. Tidak akan. Ya, dalam hadis, dalam riwayat, nazar itu tidak bisa merubah takdir, garis yang sudah Allah gariskan kepada kita. Ya, sembuh tidak sembuh itu tidak terpengaruh dengan nazar kita, ya. Kita sukses tidak sukses itu tidak akan terpengaruh dengan nazar yang dilakukan oleh seseorang itu. Ya, maka Nabi melarang. Jadi bahkan beliau mengatakan innama yastakhraju min bakhil. Jadi nazar itu tidak akan dikeluarkan kecuali oleh orang-orang yang bakhil saja. Ya, jadi orang mau motong kambing saja kok nunggu penyakitnya sembuhan misalkan gitu ya. Orang mau syukuran saja kok nunggu harus terpilih dulu misalkan. Maka di situ Nabi mengatakan nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang bakhil. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, biasanya orang bernazar itu karena orang itu suudzon kepada Allah. Ya, suudzon kepada Allah. Misalkan dia diberikan ujian sakit, dia beranggapan ya, kalau saya enggak nazar kayaknya enggak sembuhan gitu. Jadi terkesan orang seperti itu, ya. Jadi terkesan kesembuhan itu Allah akan berikan seandainya orang itu bernazar. Padahal tidak. Ya, jadi Nabi tadi mengatakan nazar itu tidak akan mempengaruhi garis yang Allah sudah gariskan kepada kita. Kita mau sukses atau tidak, kita mau sembuh dari penyakit atau tidak, kita mau melakukan apapun, itu tidak terpengaruh sedikit pun dengan nazar yang dilakukan oleh seseorang di situ. Ya, maka disitulah. Di antara alasan kenapa para ulama ya sebagian ulama itu tidak memperbolehkan mengikrarkan nazar, ya, mengucapkan nazar. Ya. Jadi kita bedakan ya, mengucapkan nazar dengan penunaian nazar itu beda. Nah, yang penunaian nazar inilah yang wajib ya kalau itu dalam ketaatan. Kalau pengucapan nazar itu adalah hukumnya, kalau saya memilih pendapat yang haram, ya tidak diperbolehkan. Jadi mengucapkan nazar itu hukumnya adalah ya saya lebih memilih pendapat yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau sudah terucap nazar itu maka hukumnya jadi wajib. Ya, hukumnya jadi wajib nanti itu. Ya. Nah, nazar ini kan kalau di dalam pembahasan fikih itu masuk hampir dalam masalah janji ya, ataupun sumpah. Ya. Nanti dalam masalah tebusannya juga sama. Ya, tebusan nazar dengan tebusan sumpah itu sama. Ya. Sumpah itu Allah Subhanahu wa taala misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang orang-orang yang bersumpah untuk melakukan kebaikan ya. Jadi orang-orang yang bersumpah oh saya demi Allah saya akan begini dan begitu, demi Allah saya akan begini begitu. Maka Allah tegur itu orang-orang seperti ini, la tuqsimu ya ta'atan ma'rufah. Ya Allah berfirman la tuqsimu ta'atan ma'rufah. Janganlah kalian bersumpah untuk apa? Melakukan ma'rufah, ketaatan yang ma'ruf. Jadi Allah justru melarang, jangan kalian bersumpah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang baik. Misalkan demi Allah saya akan puasa, demi Allah saya akan ini, demi Allah saya ini. Allah mengatakan jangan, enggak usah seperti itu. Ya. Jadi laksanakan saja ketaatan-ketaatan itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi tidak usah kita memperberat, ya memperberat sesuatu yang sebenarnya agama tidak memperberat kepada kita. Nah, kita bersumpah untuk melakukan kebaikan saja Allah mengatakan la tuqsimu ta'atan ma'rufah. Ya. Jangan engkau bersumpah untuk melakukan ketaatan, ya. Lah, nazar itu masuk di dalam hukum yang sama seperti ini. Jadi kalau demi Allah saya akan bernazar begini begitu. Nah, inilah kemudian para ulama melarang itu. Kemudian juga tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih ya, dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadhar. Nabi itu melarang mengucapkan nadhar. Ya, dilarang mengucapkan nadhar. Jadi mengucapkan nadhar adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan itu ya tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil saja. Ya. Kemudian yang seterusnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dari sisi perbuatan nazar itu sendiri bisa macam-macam ya, ada nazar dalam ketaatan, ada bisa nazar orang dalam perkara yang mubah. Kalau ketaatan jelas misalkan besok kalau lulus saya akan puasa 3 hari misalkan. Ya, ini ketaatan. Ya. Bisa saja nazar itu dalam perkara yang hukumnya mubah saja. Ya. Ya, kalau saya misalkan ujiannya selesai, hasilnya bagus, dan saya mau ke satu minggu saya tidak akan melakukan apa-apa. Punya udah sholat, setelah itu tidur ya. Ini mubah, jadi mau tidur. Tidur itu adalah perkara yang mubah. Bisa saja orang bernazar seperti itu. Ya. Bisa saja orang bernazar dalam perkara yang sifatnya makruh. Ya, makruh, tidak disukai. Ya, perkara-perkara yang makruh. Punya ya kalau ya kalau sebagian mungkin dari masyarakat yang mengatakan rokok itu makruh misalkan. Ya, bisa saja kalau saya lulus nanti saya akan ngerokok sehari 10 bungkus misalkan. Ya, kalau yang mengatakan itu makruh. Bisa. Jadi bisa saja nazar dalam perkara-perkara yang seperti itu. Ataupun nazar dalam perkara yang sifatnya haram. Ya. Punya nanti ya kalau begini kita akan pesta ya misalkan. Nyabu ya gitu. Ya, ini perkara-perkara haram. Dan ada juga di masyarakat yang seperti itu. Ya. Punya kalau musim lulusan anak-anak SMA biasanya ya. Kalau musim lulusan pokoknya banyak pesta. Ya. Jadi mereka punya kalau lulus nanti kita bareng-bareng begini-begini. Nah, maka ini adalah nazar dalam perkara-perkara yang diharamkan. Yang terakhir adalah nazar dalam perkara yang syirik. Ya. Punya kalau nanti saya betul-betul jadi orang kaya, wah punya saya akan bangun makamnya nanti. Saya akan datang ya, saya akan berikan ini dan itu, saya korbankan sapi misalkan untuk yang sudah meninggal. Ya. Nah, ini adalah nazar-nazar dalam sifatnya syirik. Lah, yang nazar dalam syirik inilah yang akan dibahas dalam bab ini. Yaitu nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum dari setiap nazar itu sesuai perincian tadi. Kalau yang itu taat, maka ada sebagian mengatakan itu sunnah. Jadi kalau orang sudah terlanjur mengucapkan nazar dalam ketaatan, maka pahalanya termasuk pahala ibadah sunnah. Ya, karena Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Jadi apapun yang engkau nafkahkan ataupun apapun yang engkau nazarkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya, jadi Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang dia perbuat tersebut. Ya, kalau hukumnya mubah ya maka para ulama yaitu hukumnya mubah. Nah, kalau mubah, kalau yang hukumnya taat tadi, ya kalau seandainya nazar itu tidak dipenuhi maka dia harus membayar kafarat. Ya, jadi kalau sudah terucap saya kalau begini akan begini, kemudian ternyata qadarullah dia tidak mampu melakukan apa yang dinadarkan, maka dia harus membayar kafarat. Hukumnya harus wajib. Ya, pilihannya yang pertama adalah fatahriru raqabah. Yang pertama dia membebaskan budak. Di kita enggak ada budak, jadi enggak bisa ini. Yang kedua adalah it'amu asyara miskinan. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Ya, yang ketiga kalau tidak bisa memberikan makan, yang ketiga adalah memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Nah, ini lebih berat lagi ya, pakaian lebih mahal. Ya. Kalau ini enggak bisa, maka apa? Maka hendaknya dia berpuasa selama 3 hari. Jadi kalau orang bernazar kalau tidak mampu melaksanakan, maka tebusannya itu adalah berpuasa 3 hari. Ya, maka ini tebusan bagi orang yang tidak benar. Nah, kalau orang itu bernazar dalam perkara yang mubah, ya maka para ulama mengatakan maka ini termasuk dalam hal yang ada pilihan dia. Silahkan dia mau menjalankan atau dia membayar kafarat saja. Kalau tidak jalankan maka cukup bayar kafarat. Ya. Ya, kalau dalam perkara yang makruh tentu ya, lebih baik kita tidak menunaikannya, dan sebagian ulama mengatakan itu dia harus membayar kafarat, dan ada sebagian lain mengatakan tidak membayar kafarat. Ya. Kalau dalam perkara haram ya maka tidak boleh ditunaikan karena itu dalam nazar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar dalam perkara yang syirik ini adalah hukumnya tidak boleh ditunaikan dan tidak ada tebusan. Ya, tidak ada tebusannya. Jadi ditinggalkan. Ya. Ya. Lalu bagaimana cara bertobatnya? Ya, bertobatnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man halafa li khairillah, barang siapa yang dia bersumpah ya atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan Wallata wal Uzza, ya. Orang itu mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi berhala-berhala ini, maka fakul la ilaha illallah. Maka cukup dia bertobat dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau orang bernazar untuk selain Allah dan ini termasuk nazar kesyirikan, cukup kita bertobat dan kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang apa disebutkan ya, contoh beberapa perincian ya, perincian global tentang masalah nazar ini. Nah, menjelaskan bab ini penulis itu menukil firman Allah di dalam surat Al-Insan, ya, sebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Yufuna, mereka setia, yufuna bin nadri, menunaikan nadar-nadar, ya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada hari di mana keburukannya itu menyebar kemana-mana. Ya. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang orang-orang al-abrar, ya, orang-orang yang masuk surga. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur, ya, di dalam surat Al-Insan. Jadi, orang-orang abrar, orang-orang yang ihsan, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka diberikan minum dari ka'sin, gelas-gelas yang air minumnya itu ada kafur. Ya, kafur ini kapur bahasa kita. Cuman kita enggak tahu hakikatnya seperti apa, ya. Hakikatnya seperti apa. Jadi minumannya seperti itu. Kemudian disebutkan aina yashrabuna ka'sa mizazuha zanzabila, ya, di dalam sebuah ayat disebutkan, dan air yang mengalir untuk orang-orang ini adalah air yang mengalir deras dari sungai-sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah jelaskan tentang orang-orang ini, salah satu ciri mereka adalah ini, yakhafuna ya apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kenapa? Karena selama di dunia mereka dulu senantiasa menunaikan nazar itu. Ya, kenapa mereka diberikan balasan-balasan itu di surga? Karena selama di dunia mereka senantiasa menunaikan nazar-nazarnya, dan mereka takut seandainya nazar itu tidak ditunaikan, itu keburukannya nyebar kemana-mana. Jadi kalau nazar cuma sekedar diucap-ucapkan saja, maka bukan hanya dia yang merasakan azabnya, tetapi juga masyarakat lain juga merasakan azabnya. Jadi keburukannya itu menyebar kemana-mana di situ. Nah, maka dalam ayat ini menunaikan nazar itu adalah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada ancaman seandainya nazar itu tidak ditunaikan, yaitu akan menimbulkan mara bahaya, menimbulkan musibah yang bisa menimpa seluruh masyarakat di sekitarnya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadaratum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Ya, ini dalam surat Al-Baqarah disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat 265 disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan hasil dari hasil kerja kalian, ya. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, ya, dari hasil kerja kalian. Kemudian juga wa ma akhrajna minal ard, dan apa-apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini. Ya. Kemudian setelah itu apa? Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apapun infak yang kalian infakkan itu, ya, ataupun nadar yang kalian nadarkan itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka dari dua ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari dua ayat ini menunjukkan penunaian nazar itu bagian dari ibadah. Ya. Karena orang yang menunaikan nazar dalam dua ayat ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, ya, kebaikan surga. Nah, maka setiap perbuatan yang menimbulkan kebaikan surga, maka itu adalah sebuah ibadah kebaikan. Ya. Karena nazar ini bagian dari ibadah, maka hukumnya tidak diperbolehkan nazar untuk selain Allah. Nah, ini yang menjadi intinya. Jadi karena nazar itu bagian dari ibadah, tidak boleh seseorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya nazar itu, ya, untuk hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man nadhara ayyatillaha falyuti'hu, ya. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka falyuti'hu, maka tunaikanlah nazarnya. Ya, jadi kalau orang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar dalam masalah kebaikan, maka tunaikan nazar tersebut. Ya. Kemudian wa man nadhara ayya'siyallaha falayusihu. Barang siapa yang benar bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Jadi nazar itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Maka dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya karena penunaian nazar itu diperintahkan untuk ditunaikan, ya, kalau orang sudah terlanjur mengucapkan nazar, maka hendaknya nazar itu dilaksanakan, dan ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Ya, penunaian nazar adalah hukumnya ibadah. Ya, karena ini termasuk bagian dari ibadah, maka kuncinya cuma satu, bagaimana kita semua meniatkan diri. Ya, seluruh ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Maka terjadi kesyirikan seandainya nazar itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari tiga dalil ini, ya, ada tiga kesimpulan di situ. Yang pertama adalah menunaikan nazar adalah wajib. Ya, menunaikan nazar adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwasanya nazar adalah ibadah untuk Allah, ya, yang untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Ya. Yang ketiga adalah dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Jadi yang kedua tadi bahwasanya karena nazar itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan nazar itu bagian dari ibadah, maka terjadi kesyirikan seandainya seseorang itu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nazar-nazar yang sifatnya ataupun mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka nazar yang seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan untuk ditunaikan. Ya, jadi tidak boleh ditunaikan nazar-nazar tersebut. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melengkapi bab kemarin, ya, tentang masalah nazar ini. Jadi kita setelah kita mengetahui hal seperti ini, tentu kita lebih berhati-hati, ya, bagaimana kita menjaga mana yang termasuk bagian dari ibadah, ya, dan kalau itu semua termasuk bagian dari ibadah, maka kita harus niatkan semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Ya. Tidak boleh orang mengatakan saya bernazar untuk ini, saya bernazar untuk fulan, saya bernazar untuk ya siapapun yang itu adalah selain Allah, maka itulah hukumnya termasuk kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Banyak siapapun, ya, untuk siapapun, untuk apapun, kalau itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah terjadi kesyirikan. Ya. Ya, mungkin kalau yang dulu-dulu pernah kita bernazar, ya, ternyata belum dilaksanakan. Lalu bagaimana? Yang pertama dilaksanakan, ya, pertama dilaksanakan. Kalau kita memang tidak mampu, barulah nanti kita membayar kafarat tersebut. Ya. Lalu bagaimana seandainya seseorang itu sudah mengucapkan nazar, kemudian sudah terlanjur meninggal? Kira-kira hukumnya bagaimana? Ya, para ulama mengatakan seandainya itulah berhubungan dengan hukum nazar yang sifatnya wajib, maka ahli warisnya itu yang menunaikan nazar tersebut. Nah, jadi kalau mungkin kita punya orang tua dulu gemar bernazar tapi tidak menunaikan, nah ini hati-hati. Jadi kita bukan dapat warisan hartanya tapi warisan untuk nebus nazarnya tersebut. Ya. Apalagi kalau nazar-nazar yang sifatnya wajib. Ya. Nah, jadi nazar pun bisa diwariskan, ya, dari orang yang sudah meninggal di situ. Ya. Nah, kalau penunaian itu juga tidak bisa dilaksanakan, maka itu bisa diganti dengan tebusannya itu, yaitu membayar kafarat dari kafarat nazar tersebut. Nah, kafarat atau tebusan nazar itu sama dengan kafarat dari sumpah. Ya, jadi kalau orang sudah bersumpah, ya, untuk kemudian dia menyalahi sumpahnya itu, maka dia tebusannya gitu, membebaskan budak, memberikan makan 10 fakir miskin, ataupun memberikan pakaian kepada mereka, ataupun berpuasa 3 hari, ya, untuk menebus sumpah ataupun nazar tersebut. Ya. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan petang hari ini, ya. Mungkin sebelum diakhiri kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan takdir, ya, jangan takdir. Jadi masalah takdir ini ada sedikit terjadi perbedaan, tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jadi Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Taala akan menetapkan segala sesuatu itu, ataupun Allah yamhu ma yasha, bisa saja Allah itu menghapus sesuatu yang Allah kehendaki di situ. Ya. Dari dalil ini menyebutkan bahwasanya bisa saja takdir itu bisa berubah. Ya, takdir itu bisa berubah. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali adalah doa yang sungguh-sungguh. Ya, kecuali adalah doa yang sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kesungguhan seseorang di dalam berdoa itu bisa merubah takdir. Cuman di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, perubahan takdir itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perubahan takdirnya pun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sebagian orang yang mereka meyakini Allah tidak tahu apa yang akan terjadi pada manusia ke depan. Ya, ini seperti orang-orang yang mereka memiliki paham tentang qadariyah, ya, tentang masalah qadariyah. Ya, tapi kalau kita sebagaimana para ulama-ulama kita meyakini bahwasanya takdir bisa dirubah, tapi perubahan takdir pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Umar bin Khattab beliau mengatakan, kita lari dari takdir menuju takdir lagi. Ya. Jadi kita lari dari takdir ini tetapi menuju takdir yang lain. Jadi semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua misalkan adalah tadi ada orang yang dia berjanji kepada masyarakat, ya, kalau saya terpilih kemudian saya akan begini-begini bernadar. Kalau tidak ditunaikan apakah azabnya kemana-mana? Iya, ya, azabnya kemana-mana. Jadi Allah sudah katakan, jadi wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi azabnya kemana-mana di situ. Maka orang seperti ini enggak usah dipilih, ya. Ya, karena berjanji tapi tidak menunaikan janjinya tersebut. Ya, ini yang kita sudah tidak dikasih, kemudian malah terima azabnya, ya, terima azabnya di situ. Azab dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, jadi kita berhati-hatilah, ya, kita berhati-hati dalam masalah hal seperti ini. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi apakah nazar itu harus ada redaksi kata tertentu atau tidak, ya? Kalau saya baca tadi tidak mesti harus dengan ucapan saya bernadar, ya. Jadi intinya kalau kita sudah mewajibkan sesuatu kepada kita yang itu bukan wajib dan kita sudah melafadzkannya, maka itu sudah termasuk dalam nazar, ya. Misal saja pokoknya saya nanti akan begini, harus, ya, misalkan mengharuskan pada dirinya sesuatu yang tidak diharuskan ataupun mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita, walaupun kita tidak mengucapkan kata nazar, itu sudah termasuk dalam bahasa nazar, yaitu sudah termasuk dalam perkara yang dikatakan dengan nazar. Ya, maka konsekuensi hukumnya sudah sama seperti hukum masalah nazar gitu. Allah alam bisawab. Iya, apakah nazar ini dikenal sebelum Islam ataupun ada perkara yang baru dalam Islam, ya? Nazar ini sudah terjadi pada sejak zaman jahiliyah, ya, sejak zaman jahiliyah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipanggil oleh orang Badui yang datang kepada beliau. Orang Badui ini mengatakan, ya Ibn Dabahain, wahai anak dari dua orang yang disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Ya, Abdullah ini kan dulu Abdul Muttalib bernadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat beliau menggali air zam-zam. Kemudian beliau bernadar, ya Allah, seandainya 10 anakku bisa tumbuh dengan baik dan mereka bisa mandiri, maka saya akan sembelih salah satunya. Ya, jadi 10 anak itu mau disembelih salah satunya. Ya, maka pada saat anaknya sudah dewasa dan mandiri, dipanggil seluruh anak-anaknya 10 dan disampaikan oleh Abdul Muthalib ini, saya telah mengatakan begini-begini. Ya, maka ditawarkan kepada mereka, siapa yang siap? Ya, akhirnya apa? akhirnya diundi, ya, dibikin dadu, ditulis nama 10 anak tersebut. Ternyata apa? Ternyata pada saat setiap dikocok yang keluar namanya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah anak kesayangannya Abdul Muthalib, bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus lah terus dikocok terus namanya yang keluar adalah Abdullah. Akhirnya apa? Abdullah dibawa ke dalam Ka'bah, ya, kemudian mau dipotong di situ. Cuman orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, jangan dilakukan, ya. Karena itu nanti bisa menjadi sunnah, bahaya itu, ya. Jadi bisa menjadi sunnah. Ya, sunnah artinya itu bisa menjadi kebiasaan yang ditiru nanti. Ya, akhirnya tidak jadi. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, hendaklah engkau pergi ke dukun di Madinah, di Hijaz. Coba tanyakan kepada dukun tersebut, tebusannya seperti apa? Biar Abdullah ini tidak dipenggal, tidak dibunuh itu. Dia datang ke dukun dan akhirnya ditanya oleh dukun tersebut, sekarang diat untuk di Mekah, masyarakat Mekah itu berapa diatnya? Diat itu ganti rugi kalau kita membunuh orang tanpa sengaja. Ya, pada saat tersebut diatnya adalah 10 ekor unta. Ya, maka dukun ini mengatakan, kalau begitu kamu pulang ke Mekah, bikin dadu. Tulis namanya unta, satu namanya Abdullah, dikocok. Ya. Sampai keluar nama Abdullah. Ya, sampai keluar nama Abdullah. Ya, maka dikocok pertama tetap keluarga apa keluarnya? Ya, apa? Sampai keluar namanya unta tersebut, ya. Ya, pertama dikocok ternyata keluar namanya Abdullah. Maka ini harus mengganti 10 ekor unta. Dikocok lagi yang kedua ternyata keluar lagi namanya Abdullah, maka jadi 20 unta. Sampai berkali-kali sampai 100 kali, ya, setelah 100 inilah baru keluar nama unta tersebut. Ya, maka akhirnya yang disembelih unta Abdullah selamat, cuman yang disembelih jadinya 100 unta itu. Nah, jadi tebusan untuk nadarnya Abdul Muthalib ini adalah tebusannya dengan 100 ekor unta. Yaitu yang tadinya mau menyembelih Abdullah ini. Nah, maka Nabi pernah dipanggil wahai anak dari orang yang akan disembelih, ya, dua orang yang disembelih itulah Ismail dan Abdullah. Nah, ini nazar ini sudah terbiasa terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, cuman di dalam Islam itu diluruskan, ya, diluruskan. Kalau itu nazar kesyirikan maka tidak boleh, nazar maksiat itu tidak boleh, nazar yang itu bukan hak milik tidak boleh. Tapi kalau nazar sudah terucap dan itu dalam ketaatan, maka hendaknya dilaksanakan ketaatan tersebut. Nah, jadi nazar itu sudah terbiasa terjadi sejak zaman jahiliyah. Ya. Jadi ini penting, ya, dalam diri kita berhubungan dengan nazar ini. Nazar itu tidak akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena saya melihat kadang orang begitu, dia akan yakin kalau dia sudah bernazar, padahal itu tidak, ya. Padahal itu tidak. Bahkan Allah mengatakan la tuqsimu ta'atan ma'rufa. Jangan sekali-kali kalian bersumpah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, enggak usah bersumpah. Jadi kebaikan-kebaikan itu dilaksanakan saja, dilakukan saja dengan baik tanpa harus diawali dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi nazar-nazar itu kalau tidak dilaksanakan itu Allah sudah katakan wa yauman kana syarruhu mustatir. Jadi nanti ada suatu hari itu azabnya kemana-mana. Jadi kalau nazar-nazar itu diucapkan cuma diucapkan dan tidak ditunaikan, maka itu azabnya menimpa siapapun yang ada di sekitarnya di situ. Maka jadi ini apa, kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan seperti orang yang diberikan cobaan di ujian baru dia mengatakan saya ini salah apa, ya, kok banyak sekali cobaan, kan itu. Nah, ini orang-orang yang tidak bagus, ya, tidak boleh ditiru. Kalau orang-orang soleh, orang-orang beriman digambarkan adalah mereka orang-orang yang selalu dibayang-bayangi ketakutan akan balasan dari perbuatan keburukan mereka. Jadi mereka selalu ingat saya berbuat ini, saya berbuat ini. Jangan seperti orang-orang yang lalai tersebut. Ya. Alhamdulillah bisawab, ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada petang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.